الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat. Sebelum kita masuk ke bab yang ke-49, bab yang lalu tentang manusia-manusia pilihan, pada bab ke-48, setelah saya kembali mendengarkan rekaman kajian yang kemarin, ada satu catatan yang sangat penting untuk kita ketahui dari kesimpulan hadis tersebut, terkait dengan pernyataan Nabi yang kedua. Awalnya Nabi mengatakan manusia ini ma'adin, memiliki bibit-bibit yang unggul. Kalau yang bibitnya unggul, dalam kondisi apapun juga dia tetap unggul. Yang kedua, ada orang-orang yang awalnya membenci dan sangat benci ketika Allah Subhanahu wa taala memilih untuknya hidayah, maka dia menjadi orang yang sangat mencintai. Terpikir oleh saya ketika itu, ada satu pelajaran dalam berdakwah yang bisa kita petik, yaitu rasa optimis. Rasa optimis dalam berdakwah. Jangan cepat menyerah dengan besarnya kebencian orang terhadap dakwah, karena bisa jadi orang yang sangat membenci akan menjadi orang yang sangat mencintai. Dan ini fakta. Ini fakta di zaman Nabi SAW, seperti Umar bin Khattab, Abu Sufyan, dan yang lain-lainnya. Amr ibn al-As, sebagaimana yang kita ceritakan. Makanya dalam berdakwah ini harus ada rasa optimis dan terus melanjutkan dan tidak pernah putus dalam mendakwai orang. Jangan sampai ketika kita lihat, kita dapati seseorang benar-benar membenci, lalu kita berlepas tangan dan sudah memutuskan orang ini tidak akan mungkin memperoleh hidayah. Tidak. Nabi SAW kabarkan bahwa ada di antara manusia, engkau dapatkan orang-orang yang sangat benci, kemudian dia menjadi orang yang sangat mencintai. Ini sangat penting untuk kita bawa dalam berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-49. Babu min fadaili nisa'i Quraisy. Babu min fadaili nisa'i Quraisyin. Bab di antara keutamaan wanita-wanita Quraisy. Ini kemarin sudah kita isyaratkan bahwa kemuliaan sebagaimana tidak dilihat dari suku, dari warna kulit, dari bangsa, negara, dan seterusnya, dan juga tidak terlihat dari jenis kelamin. kemuliaan yang hakiki bukan hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Memang Allah Subhanahu wa taala memilih utusan-utusannya dari kaum laki-laki. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Dia mengutus, tidaklah mengutus kecuali rijalan, laki-laki. Bukan berarti dengan itu perempuan tidak mungkin menyandang kemuliaan, tidak mungkin memiliki kemuliaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kemuliaan wanita, dan bahkan wanita penyebab kemuliaan laki-laki, atau penyebab laki-laki itu mendapatkan kemuliaan. Ya, wanita penyebab laki-laki itu mendapatkan kemuliaan, dan bukan sebaliknya. Sebagaimana dalam riwayat Israiliyat, bahwa Nabi Adam itu terjerumus kepada pelanggaran disebabkan oleh perempuan. Ya, disebabkan oleh istrinya Hawa, sehingga dia memakan buah larangan, sebagaimana dalam riwayat Israiliyat yang tidak ada asal-usulnya. Justru wanita adalah syaqa'ikur rijal. Wanita itu adalah kawannya, temannya seorang laki-laki untuk meraih kemuliaan. Untuk meraih kemuliaan. Dia yang terkadang memberikan peran dan andil untuk kemuliaan seorang laki-laki. Makanya orang Arab mengatakan, wara'a kulli rajulin 'azimin imra'atun 'azimah. Yang berada di belakang layar untuk para lelaki yang sukses, laki-laki yang mulia, yang agung, yang terpandang, di belakang layarnya wanita-wanita yang utama, yang agung. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, ya, ini merupakan contoh nyata. Imam Syafi'i itu peran ibunya yang membentuk dia menjadi cikal bakal ulama yang besar. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya dari para tokoh-tokoh ulama. Jadi wanita juga mampu untuk mencapai kemuliaan sebagaimana laki-laki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ceritakan panjang lebar tentang seorang wanita yang tanpa ada peran laki-laki dalam kehidupannya memiliki seorang anak yang mulia, yaitu Maryam ibnati Imran. Dalam hidupnya tidak ada laki-laki, dia melahirkan anaknya di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian. Menakdirkan dia mengandung anak tanpa ada laki-laki. Dan anaknya itu menjadi seorang nabi dan rasul yang mulia. Salah satu dari ulul azmi minar rusul. Isa ibnu Maryam. Walaupun Maryam diasuh oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Zakaria. Tetapi dalam memiliki anak, mengarahkan anaknya, perannya luar biasa. Makanya diceritakan oleh Allah, diabadikan bahkan namanya. Kemudian juga istri Fir'aun, begitu teguhnya seorang wanita menjaga keimanan, dan ini percontohan. Ya, percontohan. Dia berada di tirani kesyirikan, kekufuran, berada di kerajaan di mana kerajaannya kerajaan kufur. Sementara dia tetap mampu menjaga keimanannya, menjaga akidahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan kepada orang-orang yang beriman. Wa daraballahu mathalan apa dalam surat At-Tahrim. Mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun وَضَرَبَ اللَّهُ Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ya. Ini contoh bagi wanita-wanita, tauladan bagi wanita-wanita dan bahkan semua orang yang beriman. Dia begitu tegar, begitu kokoh, begitu kuat menjaga keimanan, sementara suaminya gembong kekufuran. Ya. Gembong kekufuran. Bagaimana dia bisa tetap menjaga keimanannya? Ya, istri Fir'aun. Ini menunjukkan wanita ini bila memiliki kemuliaan dan kekuatan iman, bisa jadi dia melebihi wanita, melebihi laki-laki. Ya, makanya dalam Islam ini peran perempuan tidak bisa dikesampingkan. Ya, peran perempuan. Tanpa wanita maka separuh dari agama ini akan hilang. Ya. Apalagi masalah-masalah yang terkait dengan privasi antara seorang suami dengan istri. Ini tidak akan mungkin diriwayatkan oleh siapapun juga kecuali oleh wanita. Bagaimana mandi junub, bagaimana adab berhubungan suami istri, bagaimana sikap seorang suami dengan istrinya dan seterusnya. Ini tidak akan diriwayatkan kecuali oleh istri-istri Nabi. Ya. Ini peran wanita dalam Islam. Dan untuk itulah makanya bab ini ada. Untuk menjelaskan kemuliaan wanita-wanita. Bagaimana di masa dahulu ada wanita-wanita yang kemuliaannya luar biasa, terutama wanita Quraisy. Ya, terutama wanita Quraisy dan juga nanti ada keutamaan wanita-wanita Ansar sebagaimana diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan wanita-wanita Quraisy, Quraisy adalah suku Nabi. Ya. Quraisy ini nama orang, nama salah satu atau gelar dari salah satu kakek Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keturunan itu nanti ada laki-laki dan perempuan yang perempuannya yang diperbincangkan di sini. Kita baca hadis yang pertama 6405. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ibnu Abi Umar قال حدثنا سفيان بن أمينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حاء وعن ابن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Khairu nisa'in rakibna al-ibila qala ahaduhuma salihu nisa'i Quraysh wa qala al-akharu nisa'u Quraysh ya ahnahu ala yatimin fi sigarih wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Ini hadis Abu Hurairah dibawakan oleh Imam Muslim dari dua jalur. Ada dua jalur sanadnya. Yang pertama dari jalur gurunya Ibnu Abi Umar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Kemudian nanti bisa jadi dari jalur guru yang sama, kemudian dari gurunya Ibnu Tawus, ya. Dari Ibnu Taus ayahnya, ayah dia merekan dari ayahnya Taus Ibnu Kaisan, kemudian dari Abu Hurairah. Dari dua jalur Imam Muslim membawakan hadis ini di mana bunyinya adalah khairu nisa'in rakibnal ibila. Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Ya. sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Ini menunjukkan bahwa ya, wanita-wanita bisa jadi mampu memiliki kemampuan untuk menunggangi unta. Tetapi tidak semua wanita yang mampu untuk menunggangi kuda. Ya. Dan inilah penyebabnya orang-orang jahiliyah tidak menyukai perempuan. Karena berbeda menunggangi kuda dengan menunggangi unta. Menunggangi kuda adalah keahlian, skill yang diperlukan dalam peperangan. Ya. Dalam peperangan. Sementara wanita nyaris tidak ada yang mampu menunggangi kuda. Ya. Itu di antara alasan mereka tidak suka dengan anak perempuan. Adapun unta, sekian banyak kasus yang kita temukan wanita-wanita menunggangi kuda, menunggangi unta. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW kehabisan bekal air dalam sebuah perjalanan, mereka mencari kemana-mana juga tidak ditemukan. Akhirnya mereka berpapasan dengan seorang wanita di atas untanya. Ya, yang ketika itu dia sedang mengangkut air. Di atas untanya itu ada tempat, di dalamnya ada gentong-gentong air. Diambilnya dari kejauhan, dari perjalanan jauh untuk mengambil air. Kemudian Nabi SAW meminta wanita tadi untuk menjual airnya. Dia tidak mau. Dan ketika juga ditanya tentang suaminya, ya, ditanya kenapa perempuan yang mengambil air, karena suaminya disibukkan dengan pekerjaan yang lain. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak sedikit yang mengendarai atau menunggangi unta. Berbeda dengan kuda. Makanya di sini Nabi SAW ceritakan tentang wanita yang menunggangi kuda. Menunggangi unta. Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Ya. Qala ahaduhuma. Ini salah satu dari dua jalur tadi. Kan ada dua jalur tadi sanadnya. Salah satu dari dua jalur tadi ada ungkapannya begini. Sebaik-baik wanita yang mengunggangi unta adalah salihun nisa'i Quraisy, yaitu wanita-wanita salih dari Quraisy. Ya, wanita-wanita yang alim, yang multazimah dari suku Quraisy. Ada kata-kata salihnya. Salihun nisa'i Quraisy. Ini versi yang pertama. Ya, redaksi hadisnya menceritakan tentang sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Versi pertama itu ada ungkapan salihun nisa'i Quraisy. Ini wanita-wanita yang salih dari suku Quraisy. Ya. Kemudian versi yang kedua, wa qala al-akhar, sebaik-baik wanita yang menunggangi kuda, unta, adalah wanita-wanita Quraisy. Perbedaannya hanya dalam kata salih. Ya. Perbedaannya hanya dalam kata salih. Yang tadi ada salihun nisa'i Quraisy. Ya, yang kedua wanita-wanita Quraisy atau nisa'u Quraisy. Kemudian dilanjutkan hadis ini oleh Abu Hurairah menceritakan keistimewaan Quraisy, wanita Quraisy. Apa kelebihan mereka? Apa penyebab wanita-wanita Quraisy itu adalah wanita terbaik dari wanita-wanita yang menunggangi unta? Ya. adalah yang pertama ahnahu ahnahu ala yatimin fi sigari. Ahnahu ala yatimin fi sigari. Ya. Yang paling lemah lembut, ya, yang paling lemah lembut, yang penyayang terhadap anak yatim di waktu kecilnya. Ya. Jadi laki-laki yang mencari pendamping, apalagi laki-laki di masa itu yang kehidupannya selalu akan berkecimpung dalam peperangan. Karena memang di antara tanda kejantanan seorang laki-laki, mereka akan selalu berada di medan perang. Tidak ada yang mereka takutkan. Saya ketika membaca sejarah perang Uhud kan dimulai dengan mubarazah. Pertandingan satu lawan satu. Ini kematian ini. Ya. Awalnya yang keluar dari suku Quraisy, dari pasukan Quraisy ketika itu adalah para pendekar-pendekar dari suku Abdiddar. Ya. Yang memegang kendali Ka'bah ketika itu. Ya. Yang memegang pengurusan Ka'bah, maka yang memegang juga bendera Quraisy, maka dia mereka salah satu dari mereka keluar menantang siapa yang berani menghadapnya. Keluar maju satu, tewas di hadapan para mujahidin, ya, para sahabat yang gagah perkasa. Keluar lagi satu orang dari suku itu juga. Sekian banyak dari suku itu yang meninggal, yang tewas sebelum perang, dan mereka tidak ada takut mati. Ya, nah, itulah laki-laki di zaman itu yang mereka memang siap untuk mati, siap untuk mati. Ketika mereka siap untuk mati dalam peperangan, membela suku, membela harta, maka tentu anak mereka akan yatim. Ya, nah, disinilah fungsi. Di sini letak kelebihan wanita-wanita Quraisy. Jadi laki-laki Quraisy merasa bangga dengan wanita-wanita yang sangat menyayangi anak yatim. Ahnahu ala yatimin fi sigharih. Ya, yang paling menyayangi anak yatim di waktu kecilnya. Jadi tidak perlu sang suami khawatir ketika berangkat ke medan perang, dia tidak khawatir karena istrinya tidak akan mungkin menelantarkan anaknya. Ya. Kemudian, dan ini kelebihan wanita Quraisy. Kelebihan wanita Quraisy. Kemudian wa'ar'ahu, ini yang kedua. Wa'ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Yang sangat perhatian terhadap suaminya. Ya. Dalam mengurusi urusan-urusan suaminya. Urusan rumah suaminya, harta suaminya. Ini luar biasa wanita-wanita Quraisy. Ya. Luar biasa. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyatakan demikian, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta, maksudnya wanita Arab, wanita yang di Arab itu pasti memiliki, apalagi yang memang punya miliki pekerjaan-pekerjaan, ya, di kebun-kebunnya, dan bahkan dalam perjalanan mereka menunggangi unta, ya, menunggangi unta. Maka yang terbaik dari wanita tersebut adalah wanita Quraisy, atau yang saleh dari wanita Quraisy. Ini menunjukkan bahwa lafaz yang sekarang ini, yang pertama, menunjukkan tidak semua wanita Quraisy memiliki kemampuan demikian, memiliki kelebihan. Ini menunjukkan bahwa dia hukumnya mayoritas. Ya. Bukan tidak ada yang buruk sikapnya, yang jelek sikapnya, yang kasar, ada, tetapi umumnya wanita Quraisy bersifat seperti ini. Ini faedah dari tambahan salih nisa'i Quraisy. Ya, itu faedahnya, bahwa hukumnya bukan untuk menjeneralisir bahwa pokoknya yang wanita Quraisy seperti itu, tidak. Ada pengecualian-pengecualiannya, ada keluar dari kaidah ini. Ya. Yang sangat perhatian mengurusi suaminya tidak semua juga, tetapi pada umumnya seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan catatan ya yang diambil karena Nabi menyebutkan itu sebab dari kemuliaan atau kebaikan wanita Quraisy, bukan berarti wanita-wanita selain Quraisy tidak memiliki itu. Dan bukan berarti wanita-wanita yang non-Arab pun tidak bisa berbuat demikian. Nabi SAW menceritakan itu menunjukkan bahwa Islam menghargai sifat itu. Dan siapa yang mampu untuk memilikinya tentu akan memiliki kemuliaan. Karena Nabi menyebutkan kemuliaan wanita Quraisy disebabkan oleh itu, membukakan kesempatan untuk wanita selain Quraisy untuk memiliki juga. Ya, untuk memiliki kedua, karena kedua sifat tersebut, karena kedua sifat itulah yang menyebabkan Nabi menyebutkan kemuliaan wanita Quraisy. Jadi wanita Minangnya, wanita Jawanya, wanita Sundanya, wanita Bataknya, wanita Afrikanya, ya, punya kesempatan untuk memiliki dua kelebihan yang dimiliki oleh wanita Quraisy, yang tentu akan mendapatkan, meraih kemuliaan yang sama. Ya. Kemuliaan yang sama. Karena Nabi SAW tegaskan dalam salah satu riwayat tadi, bahwa wanita-wanita saleh dari Quraisy. Berarti bukan semua orang Quraisy. Berarti sifat itu yang menyebabkan mereka mulia. Bisa jadi si wanita kedua sifat itu juga dimiliki oleh wanita-wanita yang lainnya. Ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya 6406. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yablughu bihi. Ada kata-kata yablughu bihi. Ini pernah kita temukan juga. Ini biasanya ungkapan yang lain dari haddatsana. Haddatsana akhbarana. Ya. Itu ungkapan menyampaikan hadis, membawakan hadis dari gurunya. Jadi di sini Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada Nabi. Maksudnya Nabi bersabda, begitulah. Ya, ya belughu bihi, sanad ini dibawakan atau disambungkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi. Kemudian wa ibn Tawus, ini sanad yang lain, wa ibn an abihi yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, sama dengan lafaz sebelumnya, ghayra annahu qala ar'ahu ala waladin fi sigharihi wa lam yaqul ala yatim. Ya, kalau tadi kan yang paling menyayangi anak yatim ketika kecilnya, di sini lebih umum lagi, yaitu sangat menyayangi anak. Sangat menyayangi anak. Itu wanita Quraisy. Ya, itu kelebihannya. Ini lebih umum dari yang lafaz yang pertama. Dan bukan hanya anak yatim. Ya. Anaknya yang ayahnya atau suaminya masih hidup, tetap dia menyayanginya. Tidak menunggu suaminya meninggal dulu, baru dia menyayangi anaknya. Tidak. Tetap, ya, sangat penyayang kepada anak. Ini kelebihan dan keistimewaan wanita Quraisy. Dan kelebihan serta keistimewaan ini bukan tidak mungkin dimiliki oleh wanita-wanita lain. Ya. Bila mana itu menyebabkan Nabi memuji, menyebutkan kemuliaan wanita Quraisy, maka wanita lain mampu untuk mendapatkannya juga dengan melakukan hal yang sama. 6407. Imam Muslim mengatakan haddatsana Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab qala haddatsani Sa'id ibn al-Musayyab anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nisa'u Quraisy khairu nisa'in raqibnal ibla. ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Qal yaqulu Abu Hurairah ala ithri dhalika wa lam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qattu. Ya. Wa lam tarkab Maryam ibnatu Imran ba'iran qattu. Hadis ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Nabi menjelaskan sebaik-baik wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Mereka yang paling penyayang kepada anak-anak, yang paling perhatian dalam mengurusi suami pada apa yang dimiliki oleh suaminya. Kemudian di ujung hadis Abu Hurairah memberikan komentar, ya, memberikan ulasan, kata Abu Hurairah, walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qattu. Ya. Jadi sebenarnya kata-kata menunggangi kuda ini sebenarnya tidak tidak memberikan hukum apa-apa pada hadis ini. Jadi tidak mesti seorang wanita untuk bisa menjadi wanita termulia harus pandai menunggangi unta. Tidak. Dia hanya sifat saja. Ya, sifat saja. Yang dimaksudkan Nabi adalah semua wanita. Sebaik-baik wanita. Makanya ungkapan Abu Hurairah ini memberikan pesan kepada kita bahwa menunggangi unta itu bukan kaitan atau tidak ada kaitannya dengan kemuliaan yang harus diraih oleh seorang wanita. Untuk menjadi mendapatkan kemuliaan harus pandai menunggangi unta, tidak. Tetapi menyebutkan hanya sebatas sifat saja. Ya, yang diceritakan dari kebiasaan orang-orang Arab, wanita-wanita Arab. Ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Dia menyatakan bahwa Maryam ibnatu Imran, yang tadi kita sempat menyinggungnya, adalah wanita mulia yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diabadikan oleh Allah kemuliaannya, kesolehannya, ketakwaannya, mendapat perhatian yang istimewa dari Allah, diberi rizki oleh Allah, wanita yang suci, wanita yang salihah, jauh dari dosa dan maksiat, yang ahli ibadah, ya, bahkan hampir tidak pernah berjumpa dengan laki-laki asing. Makanya ketika malaikat Jibril datang menjelma sebagai seorang laki-laki, dia khawatir. Ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ketika melihat laki-laki mendekatinya, dia mulai was-was, ya. Dia biasanya didekati oleh laki-laki mahramnya, Zakaria, yang mengurusinya. Dia berada di tempat di mana dia tidak berjumpa dengan siapapun juga. Beribadah, melakukan amal kebaikan. Allah SWT memberikan perhatian yang luar biasa. Memberikan rezeki. Ya. Kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengistimewakan wanita ini, Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, tetapi dia tidak bisa menunggangi unta. Jadi menunggangi unta ini bukan sifat yang mesti ada. Bila mana seorang wanita ingin mulia, maka dia mesti menunggangi kuda, menunggangi unta. Tidak. Hanya sifat wanita di zaman Nabi SAW. Itu saja. Ya. Itu saja. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang memiliki kedua keistimewaan tadi, menyayangi anak dan pandai mengurusi urusan yang berhubungan dengan suaminya, maka ini sebab kemuliaan. Sebab kemuliaan. Karena itu tugas yang luar biasa. Wanita itu dengan dua itu saja sudah luar biasa. Pandai dia mengurus rumah suaminya, mengurus harta suaminya, mengurus apapun yang dimiliki oleh suaminya, kemudian pandai dia mengurus anak suaminya, nah ini sebab kemuliaan seorang wanita. Tidak sibuk kemana-mana. Ya. Tidak disibukkan oleh kalau sekarang ini wanita disibukkan oleh gadget. Ya. Sampai terjadi hal-hal yang yang membahayakan anaknya sementara dia sibuk dengan HP-nya. Ya. sibuk dengan bermedsos ria, ya masuk ke ruang ini, ke grup ini, ke grup ini, sementara anaknya dibiarkan begitu saja. Ini tanda-tanda seorang wanita jauh dari sebab-sebab kemuliaan. Ini dua disebutkan oleh Nabi SAW. Dan hadis yang sekarang ini memberikan kita catatan bahwa menunggangi unta itu bukan sifat inti. Dia hanya menyebutkan apa yang ada di wanita Arab ketika itu. Bukan penyebab kemuliaan. Penyebab kemuliaan dua itu tadi. Ya, ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala haqqi zaujin. Kita lanjutkan. 6408 Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humaid qala Abdun akhbarana wa qala Ibn Rafi' haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba Ummahani binta Abi Talib faqalat ya Rasulullah inni qad kabirtu wali ayalun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'in rakibna thumma dhakara bimithli hadith Yunus ghayra annahu qala ahnahu ala waladin fi sigari. Di sini hadis Abu Hurairah, ia bercerita bahwa Nabi SAW pernah melamar khutbah. Ini khutbah ini ada dua maknanya ya. Khutbah menyampaikan khutbah, khutbah meminang. Ya. Tetapi untuk kata bendanya berbeda. Kalau berkhutbah khatib, to-nya setelah to-nya ya khatibun. Kalau peminang khatibun, kha-nya yang panjang. Asal kata kerjanya sama, khataba yakhtubu. Ya. Khataba yakhtubu. Tapi kata bendanya yang berubah. Untuk yang berkhutbah adalah khatib ya setelah ta, sementara untuk yang mengkhitbah meminang khatibun. Ya. Khatibun. Ya, jadi di sini bukan berkhutbah maksudnya, tetapi meminang. Siapa yang dipinang oleh Nabi? Ummuhani binta Abi Talib. Saudarinya Ali. Ya. Kalau bahasa Jawa apa tuh? Meminang anak paman. Bilang kebako. Kebako itu ya. Ya, Nabi SAW meminangnya. Meminang Ummu Hani binti Abi Talib, anak pamannya, anak Abu Talib, saudari Ali bin Abi Talib. Lalu kata Ummu Hani, faqalat ya Rasulullah inni qad kabirtu, sesungguhnya saya ini sudah tua, apa yang bisa saya lakukan, bagaimana saya nanti memerankan diri saya sebagai istri, ya. Wali ayalun, ini alasan kedua dia menolak usia yang sudah lanjut, sudah tua, yang kemudian dia punya banyak anak, janda punya banyak anak. Ya, sekarang juga orang kalau mencari janda yang tidak punya banyak anak, apalagi yang tidak punya anak, banyak hartanya tidak punya anak, ini janda yang dikejar-kejar, ya. Nabi SAW justru mencari yang sudah tua dan banyak anak pula. Ya, banyak anak pula. Tetapi Ummu Hani menolak dengan halus, dengan alasan tadi, saya sudah tua. Dia tahu bagaimana usia yang seperti dia sangat susah untuk melayani, berkhidmat kepada suami, apalagi disibukkan dengan anak-anaknya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan kepada Ummu Hani, khairu nisa'in rakibna, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta, maksudnya wanita Arab, adalah seperti hadis sebelumnya. Summa zakara mimithli hadis Yunus, itu nisa'u Quraisy, ghaira annahu qala ahnahu ala waladin fi sigari. Ini perbedaan yang paling menyayangi anak-anak di waktu kecil. Jadi inilah alasan Nabi kenapa melamar Ummu Hani. Jadi dia menikah? Tidak. Tidak jadi menikah. Ini kan hanya cerita lamaran. Ini menunjukkan bahwa tidak semua lamaran menghasilkan pernikahan. Makanya kalau memang ingin menikah, jangan khawatir melamar. Nanti ditolak, ya terserah. Masalahnya jodohkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemuda-pemuda yang mau menikah, tetapi dia sudah mulai ya kekhawatiran sebelum melamar. Takut ditolak. Ya memangnya wanita di dunia satu itu saja. Dan ini buktinya Nabi SAW melamar tapi tidak jadi menikah. Ya, tidak jadi menikah. Dan bahkan ada wanita yang datang kepada Nabi untuk dijadikan istri. Al-wahibatu nafsaha. Yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Ini kekhususan Nabi. Datang seorang wanita untuk meminta agar Nabi memperistrikan dia. Berarti menjadikan dia istrinya. Lalu Nabi SAW melihatnya. Ya, ini layak ya. Ini wajar untuk karena memang menikahi seorang wanita kan harus ada keinginan. Nabi SAW memandangnya. Ya. Kemudian dia merasa wanita ini melihat ketika Nabi selesai melakukan nazar dan tidak ada komen setelah itu. Ya. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia jika kamu tidak menginginkannya. Ya, lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kamu miliki? Lalu dia mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa. Tidak punya, walau cincin besi pun tidak ada. Ya. Tidak, saya tidak punya apa-apa. Kamu punya apalan Al-Quran? Punya. Disebutkan beberapa surat, kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dengannya bima ma'aka minal Quran. Maksudnya engkau hafalkan dia. Dahulu kan tidak ada mushaf. Ya, orang kalau bisa ingin hafal Quran kan harus dengan talqin. Nah, ini kan jasa. Jasa. Itu maharnya. Ya, jadi itu kekhususan Nabi SAW. Ada Nabi SAW, ada kalanya Nabi mengkhitbah tapi tidak jadi menikah. Dan ada kalanya wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, Nabi juga tidak ada selera. Ini wajar wanita, manusiawi. Nah, ini pesan bagi kita, kalau kita memang ingin menikah, apalagi pemuda-pemuda yang belum menikah, atau para duda yang ingin menikah, jangan khawatir melamar. Dan kita disuruh mencari wanita yang zatuddin. Ya. Dan catatan penting, bahwa pernikahan ini, unsur agamanya, ketakwaannya, ibadahnya, itu yang harus dikedepankan. Ya, ini yang harus dikedepankan. Dan sebuah penyakit yang harus dibersihkan, dirubah, dihilangkan. Ketika seseorang sudah menikahi seorang wanita, kemudian dia merasa tidak punya hasrat lagi kepadanya, kemudian diceraikan tanpa ada sebab apa-apa, atau mencari sebab-sebab, membuat sebab-sebab yang sebabnya cuma tidak ada hasrat. Laki-laki yang tidak punya hasrat kepada wanita, laki-laki itu yang harus diberi tanda tanya. Ya. Dan memang ada dan ini jarang sekali ya. Seperti seorang laki-laki yang dikenali oleh orang di zaman dahulu dengan mizwaq, yang maunya ingin hanya mencicipi wanita. Kalau sudah dirasakan wanita, dicampakkannya. Dirasakan, dicampakkan. Nikah, campakkan. Nikah, campakkan. Nikah, campakkan. Ini namanya mizwaq. Ini laki-laki yang harus diobat. Ya. Dan wanita-wanita harus berhati-hati. Dan orang-orang yang menjodoh-jodohkan juga harus berhati-hati. Jangan sampai menelantarkan wanita ketika menjodohkan dengan laki-laki yang seperti ini. Ya, mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah nanti dia akan ditanya. Ya. Karena dalam masalah pernikahan, bukan masalah hasrat dan selera, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebuah rumah tangga tanpa dibina di atas cinta. Suami tidak mencintai istrinya, istri tidak mencintai suaminya, tetapi mereka mengedepankan bagaimana berbakti kepada Allah. Ya. Ada seorang wanita muda menikahi laki-laki yang sangat tua demi berbakti kepada sang suami. Itu yang diinginkannya. Bagaimana dia mendapatkan keutamaan di mana dibukakan pintu surga yang delapan di hadapannya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, maka disampaikan kepadanya, masuklah ke pintu surga dari mana, dari pintu mana yang kamu suka. Ini yang diinginkannya. Iya, ini yang diinginkannya. Kalau masalah cinta dan cinta, orang yang tidak menikah pun saling mencinta. Orang yang berpacaran itu kan bercinta, tapi tidak menikah. Kehidupan hewan. Ya. Yang tidak diikat oleh tali yang sah, hubungan yang sah. Maka ini yang perlu kita tekankan. Dari kasus Nabi melamar Ummu Hanik, tapi tidak jadi. Ya. Dan Nabi SAW melamar wanita tua. Melamar wanita janda yang punya banyak anaknya. Tetapi sifat yang ada padanya itu yang dikedepankan oleh Nabi. Bagaimana dia melihat keistimewaan wanita Quraisy yang sangat perhatian dengan anak-anaknya dan menyayangi mereka dan sangat perhatian kepada suami dan mengurusi suaminya. Walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah punya janda yang punya banyak anak. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Berikutnya 6409 dan hadis terakhir di bawah bab ini 6410. Ya. 6409 Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid qala bin Rafi' haddatsana wa qala Abd akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an ibn Tawus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال وحدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. Ini sama dengan lafaz hadis pertama. Kemudian ahnahu ala waladin fi sigari, yang paling menyayangi anak di waktu mereka kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadi, yang sangat memberikan perhatian dalam mengurusi suami pada apa yang dimiliki oleh suaminya. Terakhir 6410 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Utsman ibni Hakim al-Audi qala haddatsana Khalid yani ibnu Makhlad qala haddatsana Sulaiman wa huwa ibnu Bilal qala haddatsani Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi ma'marin hadha, bimithli hadithi ma'marin hadha sawa'un. Ya. Ya, hadis yang sebelumnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim persis sekali dengan sanad yang baru, yaitu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanita Arab, ya, yang mengendarai menunggangi unta adalah wanita Quraisy yang saleh, yang paling penyayang kepada anak-anak dan paling memperhatikan urusan suami. Ya. Ini dua sifat yang mulia, dan wanita-wanita muslimah hendaknya mengejar kemuliaan tersebut, dan ini bukan khusus untuk wanita Quraisy. Ini Nabi menyebutkan adanya keistimewaan wanita Quraisy. Bukan berarti wanita selain Quraisy tidak memiliki atau tidak mampu memiliki dua sifat tersebut. Ini menunjukkan bahwa dua sifat itu menyebabkan wanita itu mulia. Ya, wanita itu mulia. Dari bangsa manapun, dari suku manapun juga, semoga dua sifat ini menjadi penyebab wanita-wanita muslimah meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencontoh dan menauladaninya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu yang kita pelajari, bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita semua. Wallahu taala alam